Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai dalam bab halawatul iman. Bab manisnya keimanan. Barakallahu fikum. Sebelumnya telah kita bahas hadis Nabi SAW. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama telah kita jelaskan, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu ta'ala, haqiqatu al-hubbi fillah alla yazida bil bir wa la yanqus bil jafa. Hakikat cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertambah bil bir dengan kebaikan dan tidak berkurang dengan sifat keras. Mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita contohkan ketika seorang mencintai para anbiya, para nabi, maka cintanya tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan para anbiya, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun mencintai para sahabat, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, mencintai mereka cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatul iman hubbul ansar. Rasulullah mengatakan di antara ciri keimanan mencintai orang-orang ansar. Atau mencintai para a'immah, para ulama yang kokoh di atas sunnah Nabi SAW. Kecintaan kita kepada mereka, kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun ketika kita mencintai seseorang, dikarenakan orang itu orang yang semangat dalam talabul ilmi misalkan, atau orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kokoh di atas sunnah, maka kecintaan kita kepada orang tersebut kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya tatkala kita mencintai seseorang karena orang itu kaya raya, karena orang itu memiliki jabatan dan kedudukan, maka kecintaan kita kepada orang itu bukanlah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kecintaan karena dunia. Nah, begitupun dalam berteman, tatkala kita berteman dengan seseorang, dikarenakan orang itu orang yang memiliki harta, atau orang itu memiliki jabatan dan kedudukan, maka pertemanan kita ini bukan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana pertemanan semacam ini, pertemanan yang tidak didasari saling mencintai, saling menyayangi karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan yang akan sia-sia. Allah mengatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman setia di hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman akrab ketika di dunia. Nah, kalau pertemanannya tidak dibangun karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Pertemanan yang hanya dibangun karena fanatik golongan, fanatik kesukuan, tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Nah, sekali lagi, pertemanan kita hendaklah dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pertemanan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat salah satu teman kita terjatuh kepada kemaksiatan, kita berusaha untuk menasihatinya. Atau teman kita malas dalam melaksanakan ketaatan, kita pun menyemangati untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sehingga tentunya di dalam syariat ini selektif di dalam memilih teman, pilih-pilih dalam memilih teman, termasuk di antara prinsip agama. Jangan sampai kita salah dalam bergaul. Salah dalam memilih teman. Dikatakan teman ini bisa memberikan pengaruh yang sangat besar bagi jati diri seseorang. Bahkan pengaruh yang sangat besar bagi agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Orang yang asal semangat dalam menuntut ilmu, semangat membaca Al-Quran, semangat qiyamul lail, bisa menjadi malas melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut ketika dia bergaul dengan orang-orang yang malas membaca Al-Quran, malas talabul ilmi, malas qiyamul lail. Nah, ada seseorang yang tadinya semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang malas melaksanakan ketaatan dan semangat dalam melaksanakan kemaksiatan ketika bergaul dengan orang-orang yang senang dalam kemaksiatan. Ada seseorang yang tadinya dia menjaga lisan, tidak membicarakan kejelekan orang lain, bisa menjadi orang yang senang menggibahi orang lain. Ketika berteman dengan orang-orang yang senang menggibahi orang lain, ada seseorang yang tadinya lemah lembut, tutur katanya sopan santun, berusaha tidak menyakiti orang lain dengan lisannya atau dengan tulisannya. Tapi bisa menjadi orang yang kasar ucapannya, menyakiti orang lain dengan lisan atau tulisannya ketika dia bergaul dengan orang-orang yang kasar. Ucapannya suka menyakiti hati orang lain. Nah, sekali lagi, teman memberikan pengaruh yang sangat besar kepada jati diri seseorang. Nah, sehingga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, mujalatu salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Nah, bermajlis, berteman dengan orang-orang yang saleh, ini bisa merubahmu dari 6 perkara kepada 6 perkara. Ya. Berteman dengan orang yang saleh bisa merubah diri kita dari 6 kepada perkara kepada 6 perkara berikutnya. Yang pertama, minasyakki ila yakin. Dari keraguan kepada keyakinan. Ya. Tatkala kita ragu misalkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berteman dengan orang-orang yang saleh, membuat kita yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang yang saleh, membuat kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minariya ilal ikhlas. Dari sifat riya kepada keikhlasan. Nah, tatkala kita riya misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, sholat kita, baca Al-Quran kita, kemudian kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang ikhlas, maka bisa merubah sifat riya kita menjadi ikhlas. Ya. Sebaliknya, kalau kita tadinya ikhlas, melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berteman dengan seseorang membuat kita ingin dipuji dalam berbagai macam ibadah yang kita lakukan, ketahuilah teman kita itu bukan teman yang soleh, tapi teman yang jelek. Tatkala merubah yang asalnya kita baik menjadi jelek, yang asalnya kita yakin misalkan tiba-tiba ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu banyak yang jelek. Atau yang asalnya kita ikhlas menjadi riya, ingin dipuji, ingin disanjung orang lain, maka kita salah dalam memilih teman. Nah, yang ketiga, minal ghaflah ila dzikir. Dari sifat lalai menjadi ingat, berzikir. Ya asal kita lalai, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berteman dengan orang yang soleh, bisa membuat kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, kalau seandainya kita yang asalnya membasahi lisan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berteman dengan seseorang menjadi kita lalai, sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu teman yang jelek. Sehingga kita pun bisa menilai, tatkala kita berteman dengan si fulan, apakah si fulan ini membawa kita kepada kebaikan, ataukah si fulan ini menyebabkan kita menjadi jelek keadaan kita yang sebelumnya. Kalau seandainya membuat kita menjadi jelek. Yang asalnya kita suka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata berteman dengan si fulan membuat kita lalai. Ya, maka hati-hati. Ya, teman kita itu bukanlah teman yang baik. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita merasakannya, asalnya kita lalai, kemudian berteman dengan si fulan, menjadi berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka teman kita teman yang baik, teman yang soleh. Nah, yang keempat, min ar-raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Ya. Dari semangat terhadap dunia menjadi semangat terhadap akhirat. Ya, yang asalnya sibuk dengan dunia. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya dunia. Nah, melupakan akhirat. Ya. Tak cara berteman dengan orang yang soleh, di antara faedah yang sangat besar akan merubahnya. Dari sifat ambisi terhadap dunia, ya, menjadi semangat terhadap akhirat. Yang kelima, minal kibr ila tawadu'. Dari sifat sombong menjadi tawadu'. Ya. Yang asalnya dia sombong, bangga diri, ya, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Tatkala dia berteman dengan orang yang soleh, akan membuat dirinya tawadu, berendah hati. Ya. Tidak mencela orang lain. Mudah menerima kebenaran. Nah, walaupun banyak amalannya, walaupun banyak jasanya, ya, tidak bangga diri terhadap amalan-amalan dan jasa-jasa yang telah dia lakukan. Yang keenam, wa min su'in niyyah ila nasiha. Nah, dari niat yang jelek menjadi ketulusan. Ya. Yang asalnya niatan-niatan yang jelek. Nah, ketika berteman dengan orang yang soleh, maka akan menjadi tulus, baik niatannya. Ini di antara keutamaan-keutamaan, faedah-faedah bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Ya, akan merubah kita dari 6 perkara yang jelek menjadi 6 perkara yang baik. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ego Satu Lahfan. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan dan faedah yang sangat besar ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang jelek, nah, akan merubah yang asalnya yakin menjadi ragu, yang asalnya ikhlas menjadi riya, yang asalnya suka mengingat Allah, suka berzikir menjadi lalai, ya, yang asalnya semangat, nah, untuk akhirat menjadi semangat untuk dunia, yang asalnya tawadu menjadi sombong, yang asalnya tulus niatannya menjadi jelek niatannya. Sekali lagi, ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita. Teman yang selama ini kita berteman dengannya, apakah masuk ke dalam kategori teman-teman yang soleh, ataukah teman-teman yang baik, ya, atau teman-teman yang jelek? Kalau merubah dari sifat jelek yang ada pada kita menjadi sifat yang baik, maka itu ciri teman-teman yang soleh. Tapi kalau sebaliknya, merubah dari sifat-sifat yang baik menjadi sifat-sifat yang jelek, ketahuilah, teman kita itu teman yang tidak baik. Ya, yang hendaknya kita tidak bergaul, tidak berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Nah, tidak menjadikan sebagai teman-teman dekat kita. Ya, kenapa sekali lagi, teman dekat itu ya, berpengaruh terhadap jati diri seseorang. Bahkan sangat berpengaruh kepada agama seseorang. Al-mar'u ala dini khalilih, فَيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِهُ. Ya, seorang tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini penting. Nah, apalagi talabul ilmi yang asal semangat, misalkan, kok jadi malas ini? Ya, bisa jadi pengaruh utama temannya. Ternyata temannya teman yang malas. Misalkan, jadi malas. Nah, yang asalnya semangat menghafal, semangat membaca, ya, semangat belajar, kok tiba-tiba jadi malas. Ya, ternyata, nah, berteman dengan teman yang malas, kebawa malas, hati-hati. Ya, cari teman-teman yang membuat kita semangat. Nah, untuk talabul ilmi, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan teman yang membuat kita lalai. Ya. Nah, kita akan merugi. Ya. Sebagaimana ucapan penyesalan orang-orang yang salah dalam berteman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anid dikri ba'da idja'ani. Ya. Duhai, celaka aku. Ya, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah datang peringatan, datang petunjuk kepadaku. Nah, ya, ini ucapan penyesalan. Ya, di akhirat nanti orang yang salah dalam berteman. Ya. Kenapa dulu aku menjadikan si fulan sebagai teman dekatku? Padahal dia telah menyesatkan aku setelah datang petunjuk, datang peringatan kepada aku. Ya. Selagi menjadi bahan introspeksi. Ya. Kalau kita berteman dengan seorang ternyata membuat kita menjadi jelek, ketahui teman kita itu bukan teman yang baik. Nah, dan bergaul dengan teman yang baik sekali lagi salah satu di antara prinsip-prinsip agama. Nah, bertemanlah dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Ya. Dan pertemanan kita dibangun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang rajin dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita mencintainya. Dan cinta kita kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beda dengan ketika kita lihat seorang misalkan, dia pintar main bolanya, pintar main bulu tangkisnya, kita cinta kepadanya. Cinta kita bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hanya sebatas dunia. Nah, ya. Apalagi kalau seandainya yang kita cintai itu orang-orang kafir, dikatakan bagus main bolanya misalkan, ya, bagus ini dan itunya, kun kita mencintainya. Nah, ini perkara yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang mukmin, nah, berloyalitas kepada orang-orang kafir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله. Tidak beriman atau tidak akan kau dapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat di akhirat nanti, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita salah dalam mencintai. Nah, salah dalam memberikan loyalitas. Cinta kepada orang-orang kafir misalkan. Nah, dikarenakan si pulan itu main bolanya bagus. Kita mencintainya, luar biasa. Sampai bajunya pun, nah, namanya nama dia. Gambarnya gambar dia. Dipapang, dipajang, di kamarnya, foto-foto dia. Kecintaan yang besar kepada mereka misalkan. Jangan demikian. Dikarenakan Rasul mengatakan seseorang itu akan bersama dengan orang yang cintainya di hari kiamat nanti. Nah, jika cukuplah bagi kita mencintai orang-orang yang cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin amalan kita jauh dibandingkan mereka, amalan kita jauh dibandingkan para nabi, amalan kita jauh dibandingkan para sahabat. Atau para a'imah, para ulama. Tapi kita berharap dengan kita mencintai mereka, Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan kita bersama mereka dari kiamat. Dikarenakan Rasul mengatakan hadis tadi, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya dari kiamat. Nah, ini merupakan kabar gembira. Walaupun sekali lagi amalan kita jauh dibandingkan dengan mereka, para nabi, para sahabat, para imam. Tapi kita berharap dengan kita mencintai mereka dengan tulus, akan Allah sertakan kita, akan Allah gabungkan kita bersama mereka di hari kiamat nanti. Nah, kemudian yang ketiga, di antara sifat-sifat yang ada apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Wa yakraha ayyuda fil kufri. Dia benci kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyukdafa finnar. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kembali kepada kekafiran. Dikarenakan para sahabat, kebanyakan mereka, sebelum mengenal Islam, mereka berada pada zaman jahiliyah. Sebagian mereka banyak juga yang terjatuh kepada kesyirikan, kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah mereka kepada Islam. Dan mereka benci kembali kepada kafiran. Tidak mau kembali kepada kafiran. Sehingga ketika tertanam Islam dalam diri mereka, kemudian mendapatkan celaan, cacian, makian, intimidasi dari orang-orang kufar Quraisy ketika itu, mereka tidak mau kembali kepada kekafiran. Mereka tidak mau melepaskan Islam. Walaupun di antara mereka ada yang disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Tapi mereka tidak mau kembali kepada kekafiran. Nah, sampai mereka hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, dikarenakan mereka benci kembali kepada kekafiran. Bahkan mereka berlepas diri dari orang-orang kafir dan juga kafiran. Sebagaimana para anbiya, mereka berlepas diri dari segala macam bentuk kekafiran dan juga orang-orang kafir. inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, dan berlepas diri pula dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Berlepas diri dari kekafiran dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Nah, bencinya mereka kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang senang untuk dilemparkan ke dalam api? Tidak ada yang senang. Nah, sehingga orang yang memiliki sifat demikian, dia benci kepada kekafiran. Sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Dia akan merasakan mencari keimanan. Kenapa? Dikarenakan dengan bencinya kepada kekafiran, dia akan berusaha menjauhi segala macam bentuk kekafiran-kekafiran. Dikarenakan benci. Orang yang benci kan biasanya menjauhi. Tidak mendekatinya. Nah, kalau dia benci kepada kekafiran, dia akan berusaha menjauh sejauh-jauhnya. Apalagi kebenciannya itu seperti bencinya dilemparkan ke dalam api. Siapa yang senang? Siapa yang mau dilemparkan ke dalam api? Tidak ada yang mau. Nah, ini menunjukkan kebencian yang sangat kepada kekafiran. Dan hendaklah tertanam pada diri kita. Benci kepada segala macam bentuk kekafiran-kekafiran. Dengan sifat benci ini, kita akan berusaha menjauhinya. Meninggalkannya. Jangan sampai kita senang dengan berbagai macam kesyirikan, kekafiran. Bahkan kita asyik menonton tayangan-tayangan yang berisi kesyirikan, kekafiran. Khawatir dengan semacam ini. Kita senang akhirnya terjatuh kepada kesyirikan dan kekafiran tersebut. Nah, hendaklah sekali lagi tertanam pada diri kita sifat benci kepada berbagai macam bentuk kekafiran. Tapi tentunya bencinya kita itu dibimbing oleh syariat. Jangan seperti orang-orang khawarij yang menyatakan benci kepada orang-orang kafir, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terbimbing oleh syariat. Pemboman kepada orang-orang kafir misalkan. Atau lain sebagainya. Bom bunuh diri. Nah, padahal dalam bimbingan syariat ini, di samping kita ditanamkan untuk benci kepada kekafiran, tapi syariat ini juga membimbing kita batasan-batasannya. Nah, bahkan orang-orang kafir pun dibagi-bagi. Ada yang kafir memerangi, ada kafir yang dilindungi. Sehingga jangan serampangan dikarenakan benci kepada kekafiran kemudian main bunuh orang kafir. Orang kafir ada yang dilindungi, bahkan diharamkan untuk dibunuh. Bahkan bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir yang dilindungi, diancam. Tidak mendapatkan wangi surga. Man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, kemudian dibunuh oleh seorang muslim, maka muslim ini tidak akan merasakan wanginya surga. Tidak akan mencium wanginya surga. Sehingga tidak serampangan dalam membunuh orang kafir. Banyak orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh dalam syariat ini seperti tadi. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin tidak saling membunuh. Orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara kaum muslimin. Tidak boleh kita membunuh. Kalau kita membunuhnya, kita telah melakukan pelanggaran dan keharaman.